طيب، قال المؤلف عفى الله عنه: الشفقة على الولد، kasih sayang kepada anak. Dibutuhkan bagi orang tua, demikian pula murabbi, memiliki sifat asy-syafaqah. Dan ini bagian dari sifat rahmah. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama'. Rahmatilah orang ada di muka bumi, kalian akan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Man la yarham la yurham, yang tidak punya sifat rahmat kepada yang lain, maka dia tidak rahmati Allah jalla wa'ala. Innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah yang memiliki sifatul rahmah pada yang lain. Maka demikian pula kepada anak, hendaknya seorang memiliki sifat syafaqah, sayang, yang tujuannya adalah untuk kebaikan anak tersebut dengan lemah lembut kepadanya, tidak dengan kekerasan, tidak dengan membiasakan kepada anak lakukan tindakan-tindakan yang brutal, yang kasar, yang nantinya akan ditiru pula oleh anak-anak tersebut. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, nisa'u Quraisyin khairu nisa'in, tarqibna al-ibila. Wanita-wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita yang raqibnal ibila. Raqibnal ibila ini jumlah sifatun lin nisa, sifat bagi nisa. Karena al jumlah ba'da an nakira sifah, sebagaimana yang kita ketahui dari قواعد اللغة العربية، فهو الجملة إذا جاءت بعد النكرة صفة. Sebaik-baik wanita-wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita yang raqibna al-ibilah, yang mengendarai unta. Yang dimaksud wanita-wanita yang mengendarai unta yaitu wanita Arab, adapun selain dari wanita Arab, bukan menjadi kebiasaan mereka mengendarai unta. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, lam tarkab Maryam bintu Imran ba'iran qad. Maryam bintu Imran tidak pernah mengendari unta sama sekali, karena beliau bukan dari kalangan Arab. Yang biasa mengendari unta itu adalah wanita-wanita Arab. Nah, dan masing-masing daerah dikenal dengan kebiasaannya, apabila seseorang berada di satu kampung, hidup dengan satu kebiasaan, ketika dia pindah ke kampung yang lain, berbeda kebiasaan, tentu biasanya menimbulkan rasa heran. Karena masing-masing daerah punya kebiasaan tersendiri. Di Jawa ada kebiasaan tersendiri. Di kalangan orang-orang Buton juga ada kebiasaan tersendiri. Bugis Makassar juga ada kebiasaan tersendiri. Dan seterusnya. Indonesia secara umum punya kebiasaan sendiri yang berbeda dengan kebiasaan di negara lain. Nah, seperti di Arab misalnya. Di Indonesia, seorang kalau kepalanya dipegang, marah. Iya kan? Ada orang kepalanya dipegang-pegangin, marah. Kalau di Arab, senang. Kalau ada orang marah, pegang kepalanya, pegang jenggotnya, jadi jinak dia. Nah, tapi jangan coba-coba memegang duburnya. Nah, sangat aib. Berbeda kebiasaan. Di Indonesia punya kebiasaan yang kalau di Arab itu kebiasaan buruk. Misalnya, kalau seorang tidur pakai guling. Kalau seorang melakukannya di Yaman misalnya, atau di Arab Saudi, dilihat oleh orang Arab, curigai, bahaya nih orang. Nah, benda mati pun dipeluk. Nah, ni fi syai' minal junun ulaih. Nah, hakeza. Al-adat takhtalif. Ada orang semenjak kecilnya seperti itu, sehingga kalau dewasa, tidur enggak pegang guling, enggak bisa tidur. Nah, al-adat takhtalif. Nah. Hatta di negeri Arab sendiri, satu negeri berbeda dengan negeri yang lain. Di Arab Saudi itu punya kebiasaan yang sifatnya menyeluruh. Kebiasaan mereka kalau minum air panas itu gelasnya kecil. Ini terlalu besar, luar biasa besarnya. Nah, beda dengan kita kan. Kalau di warung minta teh panas, gelasnya jumbo. Kalau di Arab Saudi minum teh itu gelasnya itu gelas kecil. Ya. Ini dikecilkan sekian kali. Kecil sekali. Nah, minum kopi lebih kecil lagi. Minum kopi kelas segini aja. Hah? Cangkirnya itu, pinjian kecil sekali. Karena akan dituang sedikit. Nah, satu ketika Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala ngisi daurah di Yaman, di Hadramaut, maka beliau dihidangkan gelas ini. Beliau buta hafizahullah, maka dihidangkan gelas, beliau pegang, ini panas. Beliau, ma hadha, apa ini? Ini gahwa ya syekh, hadihi gahwa, a'udhu billah, ini kopi, a'udhu billah. Yang mereka tahu kopi itu gelas kecil. Dikasih kopi segelas yang besar jumbo seperti ini. Nah. Alhasil itulah berbeda. Kondisi beda keadaan. Nah, masyaallah rahimakumullah, termasuk kebiasaan wanita Arab, mereka biasa naik unta. Rakibna al-ibil. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, di antara wanita-wanita Arab ada yang terbaik. Siapa itu? Nisa'u Quraisy. Wanita Quraisy. Nisa'u Quraisyin khairu nisa'in rakibna al-ibil. Wanita-wanita Quraisy itu sebaik-baik wanita Arab. Itu maksudnya, yaitu sebaik-baik wanita yang mengendarai unta, maksudnya sebaik-baik wanita di kalangan Arab. Kenapa demikian? Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan termasuk dari sifat-sifat mereka yang terpuji. Ahnahu ala tiflin. Mereka itu, wanita-wanita Quraisy, sangat penyayang kepada anak. Sangat penyayang. Ahnahu. Ashfaqahu. Dari kata al-haniyah. Ya. Asal dari kata al-haniyah, yang dimaksud al-haniyah yaitu seorang wanita yang mengurusi anaknya. Yang terpenting bagi dia adalah mengurusi anak sampai dia tidak mau menikah. Dia janda. Dia mengurusi anaknya terus, dia mengurusi dengan baik sampai dia enggak mau nikah. Kalau dia nikah berarti bukan haniyah. Itu asal makna al-haniyah. Ahnahu, yang paling kasih sayang kepada anak. Wa ar'ahu ala zaujin, dan yang paling menjaga, memelihara terhadap suaminya. Fi dhati yadihi. Yang dimaksud zatu yadihi yaitu hartanya, harta suami. Ya, wanita Quraisy sangat menjaga harta suami, tidak boros, ya, tidak di sembrono dalam mengeluarkan harta. Tapi dia menjaga, memelihara. Muttafaqun alaihi. Hadis ini muttafaqun alaihi. Maka di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang penting. Di antara faedah dari hadis ini, keutamaan wanita Quraisy. Bahwa wanita Quraisy adalah wanita pilihan. Siapa Quraisy? Ah, Uqman. Siapa Quraisy? Ah, man Quraisy? Kinana bin Zakir. Ha? Man Quraisy? Ha? Man Quraisy? Man Quraisy? Ha? Man Quraisy? Man Quraisy? النظر من كنانة. نحن بنو النظر ابن كنانة. نعم. Maka ini pujian kepada mereka. dan mereka adalah orang-orang pilihan, keturunan Quraisy, orang-orang pilihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadikan Quraisy sebagai suku yang berhak untuk menjadi pemimpin selama ada Quraisy, al-a'immatu min Quraisy. Imam-imam itu dari suku Quraisy. Selama ada Quraisy di muka bumi, maka dia yang berhak menjadi seorang pemimpin. Ini tentu dalam hal dunia. Adapun dalam hal akhirah, nasab sama sekali tidak memberi manfaat kecuali dengan taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang yang fajir, khabith, meskipun dia memiliki nasab yang paling mulia dari keturunan Rasul, yang demikian tidak akan mengangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuhu. Naam. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita kebiasaan wanita Arab. Mereka adalah wanita-wanita yang biasa rukubul ibil, mengendarai unta. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita anjuran untuk menikahi orang-orang yang saleh, wanita salihah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi pujian kepada mereka, pada nisa Quraisy, yang mereka tentunya bukan hanya mulia dari sisi nasab, akan tetapi juga mulia dari sisi akhlak. Nah, dan seorang memiliki nasab yang baik biasanya juga memiliki adab yang baik. Biasanya memiliki adab yang baik. Meskipun yang demikian tidak secara mutlak. Berapa banyak dari mereka yang tidak diketahui nasabnya, namun dari kalangan mawali, akan tetapi mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu dan ibadah yang mereka miliki. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan seorang wanita yang kasih sayang kepada anaknya. Nah, ini penting. Sayang kepada suami, sayang kepada anak, perhatian kepada anak. Ini adalah seorang wanita pilihan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menikahi wanita yang memiliki sifat seperti ini. Tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikum al umam yawm al qiyamah. Hendaknya kalian menikahi al wadud, yang penyayang kepada suaminya. Karena seorang wanita yang sayang kepada suaminya akan membina kerukunan yang baik dan menjadikannya sebagai wanita yang tunduk kepada suaminya, sehingga ketika suaminya mengarahkan kepada kebaikan, maka demikian cepatnya dia mendengarkan dan mengikutinya. Namun coba bayangkan kalau seorang wanita itu tidak suka diatur, tidak ingin diatur oleh suaminya, ya. Terlebih kalau seorang wanita sudah mengenal yang namanya profesi, wanita profesi, dia sibuk dengan dirinya dan membiarkan suaminya sibuk dengan dirinya pula, sibuk dengan profesinya, dinasihati oleh suaminya, maka dia tidak mendengarkan dan mengindahkan, maka tidak ada sakinah dalam keluarga. Seorang suami harus menjadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang wanita hendaknya dia berstatus sebagai rakyat dalam keluarganya yang mentaati pimpinannya, selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara faedah dari hadis ini bahwa seorang wanita hendaknya memelihara dan menjaga kehormatan suami dan harta suaminya, tidak menelantarkannya, tidak menyia-nyiakannya. Kadang-kadang ada sebagian wanita yang dipentingkan bagi dirinya adalah bersolek, membeli alat-alat kosmetik yang mahal-mahal. Suaminya sibuk mencari pekerjaan, sibuk mencari ma'isyah, dalam keadaan dia sibuk menghabiskan harta suaminya. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Untuk kepentingan dirinya. Tidak terlarang seorang wanita itu bersolek, tapi jangan berlebih-lebihan. Tidak dilarang seorang wanita membeli alat kosmetik, tapi jangan berlebih-lebihan. Dianjurkan seorang wanita berhias di hadapan suami, tapi jangan berlebih-lebihan sehingga ya menyebabkan kesempitan pada diri suaminya. Nah, menghamburkan harta yang sekian banyak. Sebagian istri tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mementingkan kehidupan dunia. Yang dipentingkan baginya adalah persaingan, melihat tetangga punya ini, dia juga mau punya itu. Tetangga punya barang yang baru, dia juga mau punya barang yang baru. Tetangga punya kulkas, mau beli kulkas. Tetangga punya televisi, mau beli televisi. Tetangga televisinya diperbesar jadi 50 inci, beli yang 60 inci. Allah musta'an, persaingan dalam urusan dunia. Maka ini bukan istri yang baik. Ketika suami baru saja datang, baru membuka pintu rumahnya, yang paling pertama yang dilakukan istrinya adalah merogoh, memeriksa kantong-kantong suami. Periksa kantong baju, ada periksa kantong celana, bahkan ada yang periksa sepatunya, mungkin ada yang disimpan di situ. Allahu musta'an. Hidup dengan wanita yang seperti ini seperti hidup dalam penjara, penuh dengan kesengsaraan. Akan tapi seorang wanita yang pengertian pada suaminya, kasih sayang kepada anak, sayang kepada suami, maka yang demikian akan membina ketentraman dalam keluarga. Tayyib. Naktafi bihadha. Wa nas'alullah jalla wa ala ayyuwaffiqana li ta'atihi subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi wa bil alamin.